Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad al-ijma'u qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa amma al-ijma'u huwa ittifaqu ulama'i al-'asri ala hukm al-hadithati wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha'a wa na'ni bil hadithati hadithat asy-syar'iyyata wa ijma'u hadhihi al-ummati hujjatun tuna khairiha li qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tastami'u ummati ala dalalatin wa syar'u wa hada bi 'ismati hadhihi al-ummati. Adapun ijma', maka ijma' adalah kesepakatan ulama satu masa atas hukum satu peristiwa dan kejadian. Yang kami maksudkan dengan ulama di sini adalah para ulama fikih. Dan yang kami maksudkan dengan kejadian di sini adalah kejadian yang berkaitan dengan hukum syariat. Dan ijma' hadir umat-umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hujjah tuna khairiha, bukan selainnya. Artinya ijma' umat sebelum umat Muhammad bukanlah hujjah. Dalilnya adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Besyar'u warada, dan terdapat dalil syariat yang menunjukkan ismati hadil ummah, maksumnya keterjaganya umat ini dari kesalahan. Maka umat ini maksum dari kesalahan, lain dengan individu umat. Kalau individu umat tidak maksum dari kesalahan, namun keseluruhan umat maksum dari kesalahan. Maka kita bedakan antara individu dan keseluruhan. Ya, demikian juga para sahabat. Individu sahabat tidak maksum dari kesalahan, dan keseluruhan para sahabat maksum dari kesalahan. هذا هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، وهو الإجماع بعد الكتاب والسنة، والإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. وقوله اتفاق هذا قيد يخرج وجود خلاف ولو كان المخالف واحدا، إذا كان يعتد به فلا ينعقد الإجماع. قوله علماء العصر فسره بأن المراد بهم الفقهاء وهم المجتهدون، وهذا القيد يخرج المقلدين والعوام فلا عبرة بهم في الاجماع وفاقا ولا خلافا، كما يخرج العلماء غير الفقهاء كالنحويين واللغويين وغيرهم. وقوله على حكم الحادثة، الجار والمجرور متعلق بقوله اتفاق، والمراد بها هنا الحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء. وهذا القيد يخرج الاتفاق على حكم غير شرعي كاللغوي، فلا مدخل له في الإجماع، لأن الغرض البحث في الإجماع على أنه من الأدلة الشرعية. Inilah dalil hukum yang ketiga dari empat dalil hukum yang disepakati ulama, yaitu ijma' setelah Quran dan Sunnah. Ijma' dalam bahasa Arab punya dua makna. Makna yang pertama adalah tekad atau niat, sebagaimana hadis Hafsah binti Umar malam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Malam yujmi', siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan makna yang kedua dari ijma' adalah ittifaq. Dan inilah makna yang dipakai dalam dalam hal ini. Secara istilah, ittifaq ijma' artinya kesepakatan ulama satu masa atas hukum satu kejadian dan peristiwa. Ittifaq. Maka dengan kata-kata ini, maka kata-kata ini adalah qaidah, adalah syarat yukhid untuk mengeluarkan wujudah khilafin, adanya perselisihan. Maka kalau ada perselisihan tidak disebut ittifaq. Walau kanal mukhalifu, meskipun ulama yang menyelisih cuma satu orang sendirian, dengan catatan idza kana yu'taddu bihi, jika khilaf satu orang tersebut yu'taddu bihi, teranggap. Nah, kalau jika khilafnya adalah khilaf yang teranggap fala yang aqidul ijma', maka selama masih ada satu orang yang belum sepakat, maka tidak bisa dikatakan ijma'. Dan kapan khilaf satu orang itu la yu'taddu bihi, tidak teranggap, ya, khilaf satu orang itu tidaklah teranggap manakala dia, ya, khilaf yang dia munculkan setelah ada ijma', maka ini khilaf yang tidak teranggap. Tidak ada ijma', kemudian ada yang bikin perkataan baru, pendapat baru menyelisih ijma' yang ada, maka ini layu tadubihi, tidak teranggap. Dan berkaitan dengan khilaf yang tidak teranggap, maka ada bahasan tentang masalah status zahiriyah. Apakah khilafnya zahiriyah itu yu'taddubihi fil ijma' wal khilaf ataukah tidak? Ya, ulama berselisih pendapat. Ada 4 pendapat atau 5 pendapat dalam masalah ini, ya, dalam masalah apakah madzhab zahiri itu yu'taddu bihi fil khilaf wal ijma'. Jumhur mengatakan la yu'taddu bihi fil khilaf wal ijma'. Jumhur ulama An-Nawawi dan yang lainnya tidak menganggap khilafnya zahiriyah. Maka kalau An-Nawawi di Syarh Muslim atau di Majmu', ketika menyebutkan pendapat zahiri, maka beliau mengatakan wali tadubihim fil ijma'. Maka meskipun jelas-jelas zahiriyah menyelisih, maka beliau katakan dalam masalah ini ulama ijma' kecuali zahiri. Ijma' kecuali zahiri, karena zahiri tidak teranggap. Ada yang yu'taddubihi secara la yu'taddubihi, tidak menganggap zahiriyah dalam khilafnya zahiriyah sebagai dalam khilaf dan ijma'. Ada yang menganggap secara mutlak, ada yang memberikan rincian. Ada yang memberikan rincian jika dalam masalah yang berkaitan dengan qiyas, jika landasan ijma' adalah qiyas, maka pendapat zahiri tidak teranggap. Dan kalau bukan bukan itu, landasan ijma' adalah riwayat, maka perkataan zahiri ya diterima. Alhamdulillah, sebelum demikian mengatakan bahasanya semua pendapat zahiriyah yang bersendirian tanpa ada pendapat yang lain yang menemaninya, maka dia adalah pendapat yang keliru. Demi di majmu fatawa mengatakan pendapat dohiriyah yang sendirian. Tidak ada ulama terdahulu atau sebelumnya yang menyertainya dalam satu pendapat, maka itu adalah pendapat yang khata, dan pendapat yang bisa dipastikan kelirunya. Bisa dipastikan kelirunya jika ditimbang dengan timbangan ilmiah. Kemudian ulama ul-asr fasa'ahu tentang ulama satu zaman dijelaskan oleh penulis. Bahasa yang dimaksud dengan ulama satu zaman adalah para ahli fikih, dan yang dimaksudkan adalah ulama mustahid. Maka persyaratan ini mengeluarkan muqallidin, orang-orang yang taklid dan orang awam. Fala ibrata bihim fil ijma' wifaqan wala khilafan. Maka tidaklah teranggap muqallid dan orang awam tidaklah teranggap dalam ijma', baik dia mau setuju ataupun tidak setuju. Kalau ada ijma', ya ijma'. Maka khilafnya orang awam itu tidak teranggap, tidak diakui, dianggap tidak ada khilafnya orang awam. Dia mau setuju mau enggak setuju, enggak merusak dunia ilmiah. Kama yukhijul ulama, sebagaimana persyaratan ini mengeluarkan para ulama yang bukan ahli fikih semacam ahli nahwu wal ghawiyin, ahli bahasa dan lain mereka. Maka berkaitan dengan poin ini, satu hal yang fokus perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Muqaddimah Tafsir, dia katakan bahasanya ijma dalam tiap-tiap cabang ilmu adalah pakarnya di bidangnya masing-masing. Ini adalah pakarnya, adalah ijma pakarnya di bidangnya masing-masing. Kita bicara fikih, maka ijma adalah ijma para ulama fikih. Ijma adalah ijma para ulama fikih. Kalau dia pakar nahwu bukan pakar fikih, khilaf tidak terangkat, dianggap tidak ada. Maka ini belum bisa kita katakan la yutaddu bihi, tidak teranggap di sini. Meskipun perkataan beliau teranggap di nahwu. Ada demikian juga ijma' dalam tafsir. Maka perkataan pakar hadis yang bukan pakar tafsir tidak teranggap. Demikian juga ijma' dalam nahwu. Ada pakar fikih namun blank tentang masalah nahwu, maka khilaf dia tidaklah teranggap. Maka khilaf di masing-masing bidang ilmu adalah kesepakatan pakar di masing-masing bidang ilmu. Semisal para ulama ijma tentang tidak bolehnya hisab untuk menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Nama ijma, kecuali Ibnu Qutaibah. Kecuali Ibnu Qutaibah. Nama Ibnu Qutaibah di sini tidak teranggap, kan bukan bahasa dan bukan pakar fikih. Bila pakar bahasa Arab bukan pakar fikih. Maka meskipun Ibnu Qutaibah punya pendapat yang beda dalam masalah ini, dianggap tidak ada. Maka jika orang itu mau membela-bela bolehnya hisab turunkan awal Ramadan, kemudian menolak adanya ijma dengan mengatakan lo ini mukutaiba. Tapi ada ulama di zamannya apa sekian membolehkan hisab untuk menentukan awal Ramadan, maka kita katakan mukutaiba tidak terangkan di sini. Kaidah dalam masalah ijma, yang namanya ijma satu bidang adalah pakar di bidangnya masing-masing. Kalau pakar tadi mukutaiba adalah dalam masalah bahasa, maka belum memang ahlinya. Tapi perkataan beliau dalam masalah fikih tidak terakal. Dan ala hukum hadisah untuk atas hukum satu peristiwa jar dan majrur, yaitu alal hukmi di sini berkaitan dengan ittifaq. Yang dimaksud dengan hadisah di sini adalah hadisah syar'iyah, peristiwa yang berkaitan dengan hukum syar'i. Karena inilah yang menjadi sasaran pandangan para ahli fikih. Wa dzal qaid, dan persyaratan ini mengeluarkan ittifaq jika satu hukum yang bukan hukum syar'i, semacam hukum lughawi, hukum bahasa, maka dia tidaklah masuk dalam ijma. Maksudnya apa? Ijma dalam bidang fikih. Karena maksud di sini adalah al-bas membahas tentang ijma al-anam min al-adilati syar'iyyah sebagai salah satu dalil syariah. Kemudian ada persyaratan atau poin untuk definisi ijma yang tidak disampaikan oleh penulis. Poin penting dalam ada tambahan atau ada pengurangan? Di koid berapa? Yang kedua. Yang koid awal ulama al-asam. Ada. Wakan dalika. Ada dua dalil berarti. Ada siapa? Nanti kalau lajutatatmu ada sini target terakhir. Ada dua poin definisi yang tidak disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah ulama satu masa dari umat ini, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengeluarkan kesepakatan ulama syariat terdahulu, para pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, maka itu tidaklah teranggap dalam ijma sebagaimana disebutkan oleh penulis di baris setelahnya. beliau mengatakan wa ijma' hadil ummah hujatun duna ghairiha. Wala'allahu, boleh jadi penulis tidak memasukkan kalimat ini, tarokahu, meninggalkannya, tidak memasukkannya dalam definisi ijma' karena jelasnya al-iktifa'an atau mencukupkan diri bidzikri dengan menyebut permasalahan ini mustaqilan secara berdiri sendiri. Kemudian bait yang kedua adalah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan kesepakatan para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam falayakunu ijma'an. Maka kesepakatan sahabat di masa Nabi ketika Nabi masih hidup tidaklah ijma'. Ijma' dalam pengertian dalil, ijma' dalam pengertian jadi dalil. Karena dalil telah terwujud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kata Nabi, perbuatan Nabi ataupun persetujuan Nabi. Maka jika para sahabat mengatakan kami melakukan atau mereka para sahabat melakukan demikian di masa Nabi, maka ini adalah marfu' hukman, adalah statusnya sebagaimana hadis Nabi, bukanlah kalimat berita yang menukil dan memberitakan adanya ijma'. Ini adalah menceritakan takrir satu kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak menyalahkannya. Dan ijma' umat ini adalah hujah, bukan ijma' sebelum umat ini. Maka ijma' adalah hujah syar'i, wajib diamalkan oleh setiap muslim. Wal murad al ijma' ada apa di situ cetakan baru? Wal murad al ijma' al qawli as-sarihu. Yang dimaksudkan dengan ijma' adalah hujah adalah ijma' berupa kata-kata tegas. Namun ijma' dengan kata-kata tegas ini enggak akan bakalan ada contohnya. Enggak akan ada contohnya. Dan enggak bakal ada contohnya. Seorang tidak bisa, misalnya lah, sholat lima waktu itu wajib, itu tidak bisa ada yang mengklaim terjadi ijma' sharih qauli. Bahasanya ulama bahasanya sholat lima waktu wajib, dia bisa mendatangkan perkataan sekian ribu sahabat seluruhnya mengatakan sholat lima waktu wajib, sholat lima waktu wajib, sholat lima waktu wajib, sholat lima waktu wajib, sampai sekian ribu sahabat. Ada kawan yang bisa datangkan riwayat menceritakan perkataan 14.000 sahabat, 14.000 sahabat masing-masing mengatakan sholat lima waktu itu wajib, sholat lima waktu itu wajib. Tidak ada. Maka satu hal yang tidak ada contohnya dan tidak bisa ngasih contoh. Bisa memastikan semua orang berkata dengan tegas menyatakan hukum A. Maka kalau mengatakan bahasanya ijma' yang jadi hujah hanyalah ijma' qauli sharih, maka sama dengan ijma' tidak menjadi hujah. Maka jadinya ijma' itu bukan hujah secara realita, cuma jadi hujah secara teori. Kenapa? Tidak ada realitanya. Kemudian perkataan dia duna ghairiha, ay duna ghairiha din ummah. Namun bukanlah ijma' selain umat ini, yaitu umat-umat terdahulu. Maka ijma' mereka bukanlah hujah bagi kita. Ingat, hujah bukan hujah bagi kita, pun jadi hujah di zamannya. Yang wajib kita ikuti. Di antara dalil bahasanya ijma' itu hujah, ya, pertama kali disebutkan surat An-Nisa, wa tabi'u ghaira sabilil mu'minin ya nawalihi ma tawalla. Maka sabilul mukminin, jalan orang-orang ijma', apa yang menjadi ijma' orang yang beriman itulah sabilul mukminin, jalan orang-orang yang beriman. Siapa yang menyelisih ijma' mereka, maka mereka menyelisih ijma', maka mereka menyelisih jalan orang-orang yang beriman. Dan ayat ini seringkali diibarkan oleh sebagian ulama untuk jadi dalil wajibnya mengikuti manhaj salaf, mengikuti jalan orang-orang yang beriman, mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Ini kalau di buku-buku salafiyah jadi dalil ijma'. Dan sering pula jadikan dalil wajibnya mengikuti para sahabat, wajibnya mengikuti manhajus salaf. Sehingga jika kita gabungkan, maka yang dimaksud dengan mengikuti manhajus salaf adalah tidak keluar dari ijma' salaf. Ini dimaksud dengan mengikuti para sahabat dalam beragama adalah tidak menyelisih ijma' para sahabat. Dan di antara dalil yang lain adalah katalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Wasata di sini maknanya udulan. Udulan jamak dari adil. Adil artinya orang yang terpercaya, yang karena baik agamanya. Wa muqtada dzalika, dan konsekuensi dari wasata adalah mereka terjaga dari kesalahan jika mereka bersepakat atas satu perkataan atau bersepakat atas satu perbuatan. Karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya, ketika mereka semua sepakat akan satu hal, maka kesepakatan mereka adalah mungkin kesepakatan yang salah dan keliru. Bilkan. Dolalatun. Di antara dalil hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku tidaklah bersepakat di atas kesesatan. Jadikan Abu Daud At-Tirmidzi, redaksinya Tirmidzi, dalam sanadnya terdapat kelemahan. Akan tapi Wardah datang berbagai jalan yang menguatkan sebagiannya, menguatkan sebagian yang lain. Walau syawahid, dan hadis ini juga punya dalil-dalil penguat yang menguatkan makna kandungannya. Sisi pendalilannya adalah hadis di atas am. Hadis di atas itu am. Amnya di mana? Dulalah nakirah didahului nafi. Anak umum al hadis, bahasanya hadis di atas bersifat am. Dan secara umum meniadakan adanya kesesatan. Wal khata' dulalah, dan kesalahan itu juga kesesatan. Falaijuzu alijma'u alihi, maka tidaklah boleh ada kesepakatan di atas kesalahan. Fayakunu ma'ajma'u alihi haqqan, maka apa yang menjadi kesepakatan mereka adalah satu kebenaran yang wajib untuk diikuti. Di antara dalil yang lain adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tazalu ta'ifatun min ummati qa'imin 'alal haqq dhahirin la yatuhum man khadalahu wa lam khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Ya, tidak akan akan selalu ada sekelompok umatku yang tegak di atas kebenaran, yang membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran dengan terang-terangan, sampai datanglah ketetapan Allah, yaitu kematian seluruh orang yang beriman dan mereka di atas kebenaran. Ini adalah dalil ijma. Hadis ta'ifah mansurah itu hadis dalil ijma. Kenapa? Sisi pendalilannya, jika seluruh umat Islam di satu masa bersepakat tentang hukum satu masalah, maka termasuk di dalamnya adalah jelas pasti, jika itu memang benar-benar kesepakatan seluruh umat, maka termasuk dalam kesepakatan tersebut adalah kesepakatan ta'ifah mansurah. Dan dikatakan mereka itu qa'im al-haq, adalah menegakkan kebenaran. Berarti jika ta'ifah mansurah setuju, maka berarti kesepakatannya adalah kesepakatan yang merupakan al-haq, merupakan kesepakatan yang merupakan kebenaran. Namun berkaitan dengan masalah ijma, jika kita membaca satu buku, kita harus paham istilah penulis. Kita harus paham istilah penulis supaya enggak salah dalam membuat kesimpulan. Misal Ibnu Hubayrah Al-Hambali dalam kitabnya Al-Irsah itu, jika beliau mengatakan ittafaqu, mereka sepakat, itu merekanya adalah mazhab yang empat, cuma empat mazhab saja. Dia tidak membahas mazhab yang lain, seperti menggunakan ittafaqu. Demikian juga misalnya Nawawi di Majmu', jika beliau mengucapkan ittifaqan, itu seringkali maknanya adalah kesepakatan Syafi'iyah. Beliau tidak membahas mazhab yang lain, Hambali, Hanafi dan sebagainya. Kalau menurut Hubayrah, ittifaqu itu empat mazhab. Nawawi di Al-Majmu', ittifaq tidak ada Syafi'iyah. Jadi suatu hal ya, diperhatikan juga supaya orang tidak salah faham. Kemudian min masalil ijma' qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal ijma' hujjatun 'ala al-'asr tsani. Jadi ijma' adalah hujjah untuk masa yang kedua setelah masa ijma'. Wafi'ai asrin ka'ana. Dan ijma' itu adalah hujah di zaman apapun, di zaman manapun. Wala yushtaratu inqiradul asri ala sahihi. Dan menurut pendapat yang benar, tidak dipersyaratkan inqiradul asr. Inqiradul asr itu apa? Habisnya masa. Jadi maksud habisnya masa, ketika ada terjadi ijma' di satu waktu, di satu tahun, semua ulama di situ sepakat hukumnya adalah haram. Misalnya hukum masalah A adalah haram, maka baru bisa dikatakan ijma' setelah semua orang yang sepakat tadi mati, meninggal dunia, dan tidak ada yang mengubah pendapat, dan tidak ada yang mengubah pendapatnya sampai seluruh mereka meninggal dunia. Nah, setelah mereka semua seluruhnya meninggal dunia, tidak ada yang meralat mengubah pendapat, nah baru dikatakan, baru bisa dikatakan terjadi ijma'. Itu makna ulama yang mempersyaratkan inqiradul asar. Tentangannya, fa in kulna inqiradul asri syartun yu'tabaru syartun, maka jika kita katakan inqiradul asr adalah syarat ijma, maka bantahnya apa? Yu'tabaru qauluman wulida fi hayatihim, nanti akan juga teranggap pula perkataan dan pendapat orang-orang yang terlahir di masa hidup para ulama mustahid tadi. Watafaqah lalu si anak ini belajar wasar min ahli ijtihad, kemudian termasuk ulama mustahid. Maka jika kita katakan inqiradul asar adalah syarat, maka tidak akan pernah ada ijma. Tidak akan pernah ada ijma. Kok bisa? Itu tadi sudah sepakat. Ya. A. Ya. Maka ini kan nunggu orang-orang yang sepakat ini meninggal dunia. Lalu selama perjalanan mereka meninggal dunia, itu ada anak-anak muda yang menonjol ilmunya kemudian jadi ulama mustahid. Dan ini belum ada ijma. Nah, kalau ulama mustahid muda ini kemudian punya memunculkan pendapat yang baru, ya, maka dia tidak melanggar ijma karena belum ada ijma. Akhirnya tidak ada, tidak jadi ijma. Nah, ijmanya tidak jadi gara-gara ada anak muda yang akhirnya jadi ulama mustahid yang mengeluarkan pendapat yang beda. Walaupun ayat diu anda dikal hukmi, dan berarti mereka boleh meralat hukum yang telah mereka sepakati. Dan ijma yasir bikaulihim wa bifi'lihim, dan ijma itu sah dengan perkataan ataupun dengan perbuatan mereka. Wa bikaulil ba'di wa bifi'lil ba'di, demikian pula sah dengan perkataan sebagian ulama atau perbuatan sebagian ulama. Wa intisyaru dzalika wa sukutul baqin anhu, dan tersebar luasnya hal tersebut dan diamnya al-faqin, orang-orang yang lainnya. Baik. Wujudal ijma'u min asri sahabati fa min ba'dihim ila akhir zaman. Wa qawluhu wa la yishtaratul inqiradul asri ala sahihi ay la yishtaratul inqiradul asri mutmainna wa ma'nahu ayyamuta ahlul ijma'i summa yamda'ul ihtijaju li ijma'ihi. Wa hadhal mas'alatu fiha qawlani, al-awwalu anna la yushtaratu inqiradul asri wa hadha madhhabul jumhuri, fa'in aqidul ijma'u bi mujarradi ittifaqil mujtahidin walau kanu ahyanan ahya'an wala tajudu wala fatuhu di anna adil kata hujiyatil ijma'i la tujibu inqiradul asri wali anna ijma'a huwa ittifaqu faqad hasala faman ladhi yamna'u min qabulihi wali anna tabi'ina qad ihtaju bi ijma'i sahabati qabla inqiradi asrihim walau kana dzalika syartan lam yahtajubi. Nah, penulis menyebutkan beberapa masalah seputar ijma. Dia mengatakan ijma adalah hujah untuk masa yang kedua. Artinya ijma adalah hujah yang wajib diambil oleh manusia yang hidup di masa kedua setelah masa para ulama mujtahid yang bersepakat. Contohnya, jika para sahabat ijma ala hukum syar'iin atas satu hukum syar'i, maka tabi'in tidak boleh menyelisih ijma ini. Bal huwa hujjatun 'alaihim, bahkan ijma tersebut adalah hujjah atas tabi'in dan orang-orang setelah mereka di zaman kapanpun. Karena adanya ijma melarang memunculkan khilaf. Kemudian yang kedua, fi'i aslin kana di ijma itu bisa jadi terjadi di masa manapun, di masa kapanpun. Artinya di masa kapanpun mujidal ijma, terjadinya ijma, baik dari masa sahabat ataupun masa setelahnya sampai akhir zaman, maka itu adalah hujah. Catatan kaki, i'lam ta'ilah bahasanya ijma' qat'i adalah ijma' yang diketahui terjadinya dengan umat dari umat ini bidarurati, secara pasti, dan tidak ada satupun yang mengingkari adanya ijma'. Semacam ijma' akan wajibnya sholat lima waktu dan haramnya zina. Dan ada ijma' dhani. Ijma' dhani adalah ijma' yang ma' ijma' yu'lam, yang diketahui bitatabbu' dengan penelusuran dan penelitian. Maka ijma' ini mukhtalafun, diperselisihkan tentang keberadaannya. Wal azhar dan pendapat yang paling kuat annahu mumkinun fi asr sahabat. Ini satu hal yang mungkin di masa sahabat. Wa fi ghairihi, sedangkan di masa setelah sahabat muta'abirun ghaliban, biasanya mustahil. Ya, biasanya mustahil. Dan ini pendapat Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Faqad qala Ibn Taimiyah, mengatakan di majmu' fatawa, wala yu'lamu ijma'un bil makna sahihi, dan tidaklah diketahui ijma' dengan makna yang benar ila makana fi asli sahabati, dari ijma' yang ada di masa sahabat. Amma ba'dahum faqad ta'abdara ghaliban, adapun setelah mereka maka tidak mungkin kita jumpai ijma' ghaliban, biasanya kemungkinan besarnya. Di akidah wasitiyah Ibn Taimiyah mengatakan wal ijma' alladhi yanthabitu makan 'alaihi salafus salihu ibadahum katsural ikhtilafu wa intasharatil ummatu. Dan ijma' yang dhabit, yang terukur, yang bisa diukur dan bisa dipastikan kalau itu ijma' ataukah tidak, adalah ijma' yang ada di masa salafus saleh. Karena setelah mereka terdapat banyak perselisihan dan umat Islam tersebar demikian luasnya. Maka di sini catatan kaki disampaikan ada dua pengertian ijma, ada ijma qat'i dan ada ijma dhanni. Ijma qat'i adalah ijma yang definisi yang paling tepat untuk ijma' qat'i adalah ijma' yang berdasarkan nas tegas, dalil sharih. Terdapat dalil sharih tentang haramnya zina. Maka maka tidaklah salah orang yang mengatakan ulama sepakat haramnya zina, haram yang khabar, wajibnya salat lima waktu, wajibnya puasa Ramadan dan yang lainnya. Karena terdapat dalil-dalil yang tegas tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah ijma' dhanni. Ijma' dhanni adalah ijma' berdasarkan penelitian, diteliti pendapat-pendapat para ulama. Kok enggak dijumpai khilaf? Maka dikatakan ulama ijma'. Dan inilah mayoritas ijma' yang ada di buku-buku ijma', adalah ijma' yang kedua. Mayoritas ijma' yang ada di buku-buku ijma' itu bentuk yang kedua. Dan tadi beliau katakan ini diperselisihkan ada dan tidak adanya ijma' bentuk semacam ini. Yang benar jika nukilan ijma' dhanni ini disampaikan oleh ulama ahlul istiqra', ulama yang terkenal, telaah khilafnya itu kuat, mengetahui pendapat-pendapat para ulama dengan cermat dan teliti, maka pada asalnya kita terima. Kalau disampaikan ulama ahlul istiqra', Imam Ahmad, Syekh Demia dan yang lainnya, maka pada dasarnya perkataan nukilan ijma kita terima sampai terbukti kalau nukilan ijma dalam hal ini tidak sah, ini kurang valid. Selama belum terbukti, maka pada dasarnya kita terima dan kita jadikan landasan dalam beramal. Ya, kemudian sampaikan tentang pendapat Syekh Islam Demian, bahasanya ijma' yang terukur itu adalah ijma' di masa salaf. Adapun masa setelahnya, maka itu kayaknya mustahil. Karena umat tersebar demikian luas dan ulama pun tersebar di mana-mana, dan bukanlah syarat menjadi ulama harus terkenal. Bukan syarat masalahnya. Kalau yang jadi syarat untuk terkenal ya mudah. Bukan jadi syarat. Bukan jadi muridnya cuma 10 orang atau 5 orang. Tidak terkenal, namun dia adalah ulama ahlul ijtihad. Maka pendapatnya adalah terangkat. Tidak harus disyaratkan harus undang ke internasional. Ya, cuma ke kampungnya saja tidak masalah. Yang penting dia adalah benar-benar secara tingkatan keilmuan dia adalah ulama. Namun kita katakan sebagai, namun jika memang dijumpai adanya ajaran nukilan ijma yang valid setelah masa salaf, maka dalil-dalil umum tentang masalah ijma menunjukkan kalau kapanpun terjadi kesepakatan, maka itu adalah ijma yang jadi hujjah. Karena kalau memang bisa dipastikan kalau itu terjadi kesepakatan, maka termasuk di dalamnya adalah ta'ifah mansu'ah. Maka berarti adalah hak yang tidak mungkin keliru. Kemudian tidaklah disyaratkan ikrabul asar menurut pendapat yang paling kuat. Artinya tidaklah disyaratkan habisnya masa orang-orang yang melakukan ijma. Artinya matilah semua ahlul ijma, orang ulama-ulama yang mengadakan ijma, kemudian barulah yang tidak mulai kita bisa berhujjah ijma mereka. Setelah mereka semua mati, tidak ada yang meralat pendapat mereka, nah baru kita boleh berhujjah dengan ijma mereka. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak disyaratkan inqiradul asr. Ini adalah pendapat jumhur ulama usul. Maka ijma' itu terjadi dengan semata-mata adanya kesepakatan para ulama mujtahid, meskipun mereka semua seluruhnya masih hidup. Maka ketika sudah terjadi ijma', maka tidak boleh diselisihi. Apa alasannya? Yang pertama, karena dalil-dalil tentang kehujjah ijma' tidak mempersyaratkan inqiradul asar, tidak mempersyaratkan berlalunya masa, semacam hadis tadi, la tastami'u ummati ala dhalalatin, Ya asalkan umat itu bersepakat satu hal, maka kesepakatannya itu bukanlah kesesatan. Demikian juga ada istifa'ah mansurah. Maka begitu terjadi kesepakatan seluruh umat Islam, maka termasuk di dalam masuk dalam kesepakatan tersebut adalah kesepakatan ta'ifah mansurah, dan berarti alal haq. Berarti haq. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah dalil akli. Kalau tadi dalil nakli, dalil akli mengatakan pengertian ijma adalah ittifaq, kesepakatan. Dan ini telah terjadi. Maka apa alasan untuk melarang untuk menerima kesepakatan tersebut? Alasan yang ketiga. Dan para ulama tabi'in, mereka berhujah dengan ijma' para sahabat sebelum habisnya masa mereka. Sebelum para sahabat itu habis. Seandainya itu adalah syarat, tentu mereka tidak akan berhujah dengannya. Pendapat yang kedua mengatakan di syarat Qadul Asr. Ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Wajib dan alasan, ya wajib di sini mana yang alasan? Alasan disyaratkannya Qadul Asr karena dimungkinkan sebagian ulama mustahid rujuk meralat pendapatnya. Faya ulu dalika, maka hal tersebut menyebabkan khilaf. Berarti tidak ada ijma. Dan pendapat yang pertama adalah yang benar sebagaimana disebutkan oleh penulis karena kuatnya dalilnya. Dan dikarenakan pendapat yang mempersyaratkan inqiradul asr itu menyebabkan mustahilnya ada ijma. Di'anahu layakadu, maka hampir-hampir tidaklah satu masa itu berakhir sampai yahdusa muncullah min auladihi, dari anak-anak para ahlul ijma, manyansya ada yang tumbuh berkembang dan sudah sampai derajat mustahil. Sehingga si anak ini lagu boleh menyelisih pendapat bapaknya. Dianan ijma, karena ijma lan yang akib belum sah, belum jadi. Wahada yu'adi, maka hal ini menyebabkan yu'adi ila, menyebabkan batalnya in'iqadul ijma, terjadinya ijma. Dan segala sesuatu yang mengantarkan pada batalnya keberadaan ijma, maka itu batil. Al-Qarafi mengatakan inqiradul asr dan habisnya masa bukanlah syarat sah ijma, khilafan menyelisihi liqaumin minal fuqaha, pendapat sekelompok ahli fikih dan ahli kalam. Bantahnya li tajadudil wiladati kula yaumin, karena setiap hari itu ada anak yang lahir. Setiap hari seluruh dunia Islam pun lahir ada berapa. Ini nanti setelah 20 tahun, 30 tahun berjadah dari cerdas cepat jadi ulama. Faya ta'adahul ijma', maka tidak ada dan mustahillah terjadi ijma' kalau harus disyaratkan inqiradul asr. Ya, demikian yang kita baca sebentar pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu Umar bin Salamah yang jadi imam, umur 6 tahun jadi imam. bukan ada imam yang perempuan. Ya, ada semua warokoh. Kalau bicara mimpi itu kalau tidak tahu ada kan hari itu baik. Ulama khilaf tentang hadis mubarakah itu baik dan tidaknya. Ada ulama, sebagian ulama yang membaikkan, insya Allah hadis itu kuat. Apa tidak bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan untuk mubarakah itu untuk ahli dari hadis, ya, artinya untuk penghuni rumahnya, ada pendiri wali itu berlaku kepada laki-laki harus jadi penghuni rumah. Lah, penghuni rumahnya ada anak kecil. Ya. Kalau TK itu kan di sekolah, di luar rumahnya. Ya, ilahnya apa? Muwarabah itu boleh jadi imam. Ya, karena dia cuma imam anak kecil. Ya sudah, juga imam, cuma imam anak kecil. Karena kalau di Bumi Salam itu tidak hanya anak kecil, tapi juga gulam dan dahiyah. Gulam bisa artinya anak laki-laki kecil, jariah. Nah, perempuan kecil. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, hal itu apakah boleh menjadi mukhayyah? Hal itu mukhayyah, karena hal itu, kalau di usul fikih itu mafhum sifat. Mafhum sifat dalam usul fikih. Tidak sifat dalam arti yang nahwu. Iya, ya, itu bisa disebut. Taksi mafhum, mafhum sifat itu naat, hal. Nah, itu kita ingin jelaskan bahwa hal itu bisa menjadi mafhum sifat itu tidak. Di sini masa enggak ada? Ada kayaknya. Kemarin itu taksis kan cuma disebutkan syarat dan istisna. Oh, hal di ini ya? Di apa pelajaran mata ini jamul mahsul ada itu termasuk mafhum sifat itu yang dimaksud dengan mafhum sifat dalam ilmu usul fikih itu naat dalam nahwu hal terus apa ya ya bisa selanjutnya cara teknis itu ijma kadang-kadang ijma ulama itu apakah masih berkumpul di tempat atau mereka berbeda tempat tapi ini ijma dhanni mereka beda tempat cuman ada ulama peneliti yang meneliti pendapat-pendapat mereka oh kok sama jadi tidak ada khusus enggak ulama enggak ya. Pernah ada kumpul itu kan ada ulama yang kemudian expert di beragam bidang misalkan yang Syaukani dia nah, maka dia nanti jadi tokoh di masing-masing bidang di semua bidang itu. Oke. Iya. Jadi artinya di mana dia expert itu tetap dia, yuk tadbih. Maka ada ulama yang dia pakar tafsir sekaligus pakar hadis sekaligus pakar fikih seperti Ibnu Katsir ya tiga-tiganya. Tidak, tapi kan enggak semua ulama kayak gitu. Nah, yang sekarang ini termasuk itu atau enggak? Beliau ahli usul, beliau ahli fikih. Kalau ahli hadis, sebagian ulama menilai beliau bukan ahli hadis sebenarnya. Karena perkataan beliau tentang hadis rata-rata cuma nukilan dari Ibnu Hajar di Al-Awtar itu cuma nukil aja dia, nakil bukan bahis. Ya meskipun ya ada sebagian ulama muji kemampuan hadisnya Syaukani, sebagian ulama kayak Semubil itu mengatakan enggak, Syaukani itu cuma nakil saja, tukang nukil aja, bukan peneliti. Sebagaimana kata sekulisan yang namanya Ma'afairu selama mu'domnya masih hidup. Masa sahabat itu masa di mana mayoritas sahabat hidup. Ya, adapun setelah itu kita katakan masa tabiin meskipun masih ada sahabat. Yang disebut asal itu di mana ini? Di di tab Taburiyah. Syekhul Islam bilang asar itu tolak ukurnya adalah mu'zam ahli al-asar. Kurang lebih zaman Khulafa Rasyidin. Maka masa Ali itu kan disebut Khawarij muncul di akhir-akhir masa sahabat. Khawarij muncul di akhir-akhir masa sahabat. Yang musyrik itu kan melakukan akan bin Ali itu termasuk Khulafa Rasyidin. Ya terserah misalnya. Itu enggak mengubah definisi tadi. Artinya berarti sampai masa Hasan. Oh, enggak. Ya masa Ali ya. Kalau yang dijelaskan soalnya tadi, kalau misalnya dikatakan itu adalah ulama zamannya meneliti, ternyata ulama-ulama yang di beda tempat tadi telah ijma dalam satu hal. Kalau begitu, mungkin bisa dianggap itu relatif karena siapa tahu beliau itu belum selesai semuanya. Makanya kita katakan dhanni dan dhan itu hujjah fi syariah. Maka kita katakan dhon, ini sangkaan kuat. Kita enggak mengatakan yakin. Ya, kita tidak mengatakan yakin semua ijma. Namun dhon sangkaan kuat. Ya, dan dhon hujjah fi syariah. Tidak disyaratkan harus yakin. Ya, tidak disyaratkan harus yakin. Jadi selama misalnya setelahnya terus datang seorang ulama meneliti salah satu ulama yang lain sebelumnya itu berhasil dia mengkilafinya dengan kuat. Iya. Nah, maka tidak jadi. Iya, makanya saya sampaikan tadi pada asalnya beramal dengan nukilan ijma dari ahlul istiqra sampai terdapat bukti ada khilaf. Ya, kalau ada khilaf sudah. Jumhur berpendapat, kita banyak nyelisih pendapat jumhur. Dalam praktek kita banyak nyelisih pendapat jumhur. Yeah. Jumhur kata Nawawi, hitam untuk laki-laki itu mustahab. Praktek masyarakat kita wajib hitam untuk laki-laki. Amalia itu menyelisih jumhur. Jumhur kata Nawawi di Sahih Muslim, hitam untuk laki-laki mustahab. Oh, nyaman-nyaman saja milih si jumhur. Oh, enggak usah dikhitan semua loh. Kita enggak usah khitan lah. Kita memakai putih jumhur gitu. Udah. Oh, patutnya bisa celaan besar itu. Antum enggak khitan. Celaan besar. Padahal enggak khitan itu sepakat dengan jumhur. Tidak khitan berarti kita sepakat dengan jumhur yang tidak mengatakan wajib. Oh, namun ya, menyelisih bukan jumhur di sini repot. Bisa jadi rasanan satu kampung itu keluarga pulang, anak-anaknya enggak ada ataupun yang dikitani. Oh, itu sudah jadi keker. Dan itu menyelisih jumhur. Kemudian anak laki-laki bisa jadi imam yang hadis Umar bin Salamah itu menyelisih jumhur. Jumhur enggak boleh. Jumhur itu enggak boleh anak sobi jadi imam. Itu enggak boleh. Belum balik enggak boleh. Kok bisa persoalannya kok jumhur bisa jadi pendapatnya marjuh gitu. Oh ya, tidak masalah karena kita bukan demokrasi. Ya. Maka ini, maka tidak mungkin hak itu samar atas semua orang. Namun mungkin hak itu samar untuk mayoritas orang. Jadi al-haq, pendapat yang benar, itu boleh jadi samar tidak diketahui oleh mayoritas orang. Namun tidak mungkin tidak diketahui oleh semua orang. Ya, karena yang maksum itu umat. Ya, umat Islam semuanya maksum. Namun individu, meskipun itu mayoritas, selama dia bukan keseluruhan, tidak maksum. Banyak sekali pendapat jumhur yang kita selisih dalam praktek. Praktek masyarakat kita banyak sebenarnya pendapat jumhur yang diselisih. Banyak tidak bahasa. Karena ini kita itu adalah dalil. Nah, ini kan sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala wa ala alihi wa sallam. Saya ini ada orang minta tolong sama saya cari menyarikan privat matematika SD. Siapa ya? Enggak. Kalau antum mau ya, enggak apa-apa. Tadi sudah mau pulang. Wah, masih kelas berapa gitu? Cuma SD kelas 3, baru kelas 3, baru kelas 4. Menangkan cara orang berteman pulang. Iya, cari cari kan? Masih enggak? Ternyata enggak jadi. Enggak jadi karena ini. Kon-kon merah-merah badan tuh. Setelah dipakai itu udah hilang. Enggak dua hari, enggak kemarin. Tapi udah tinggal sedikit. Jadi nanti ditunggu aja. Kalau sudah.